بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan terakhir kita sudah menyelesaikan keterangan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah tentang pembahasan syafaat untuk Ahlul Kabair minal Muwahhidin. Kemudian dia juga menerangkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam matan terkait orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang mulhidin, mereka tidak memiliki hak sama sekali untuk mendapatkan syafaat yang bisa mengeluarkan mereka dari kekekalan di dalam neraka. Kemudian sebelum kita masuk matan berikutnya terkait dengan permasalahan syafaat ini, para ulama menyebutkan jenis syafaat yang lain dari apa yang telah disebutkan pada pembahasan kita. Kita sudah mengenal 4 jenis syafaat, 3 diantaranya khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu syafaatul uzma, kemudian syafaatuhu li ammihi Abi Talib, kemudian syafaatuhu liman li ahlul jannah ayyadkhuluha, ya, untuk ahlul jannah, untuk mereka masukinya. Kemudian syafaat berikutnya yang keempat, yang itu dimiliki oleh beliau dan selain beliau dari kalangan para anbiya dan orang-orang yang beriman, adalah syafaat untuk ahlul kabair, ya, agar mereka dikeluarkan dari neraka. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi pada kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyyah menyebutkan jenis syafaat yang lain dari selain 4 yang sudah disebutkan. Yani di antaranya yang pertama atau yang kelima berarti, ya, adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga, ya, yang lain dari selain beliau dari para pemberi syafaat untuk mereka yang telah divonis atau diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka untuk tidak memasukinya. Ini yang kelima. Kemudian jenis syafaat yang keenam adalah syafaat bagi orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya seimbang. Kebaikan dan kejelekannya seimbang untuk dimasukkan ke dalam jannah. Jadi syafaat yang keenam adalah syafaat untuk mereka yang amalan kebaikan dan kejelekannya seimbang untuk dimasukkan ke dalam jannah. Kemudian jenis syafaat yang ketujuh adalah syafaat bagi mereka ahlul jannah untuk ditinggikan derajatnya lebih dari amalan atau balasan atas amalan yang mereka lakukan. Syafaat untuk ahlul jannah untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi ya dibandingkan dari yang semestinya didapatkan sesuai dengan amalan mereka. Pada jenis syafaat yang ketujuh ini, Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, beliau menyatakan pada jenis syafaat ini, Mu'tazilah dan yang semadhab dengannya sepakat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sama-sama menetapkan jenis syafaat yang ketujuh ini. Ya, adapun terkait dengan syafaat untuk Ahlul Kabair ya, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka untuk kemudian dikeluarkan dengan syafaat tersebut, maka mereka sebagaimana orang-orang Khawarij mengingkarinya. Karena menurut keyakinan mereka, siapa saja yang dimasukkan ke dalam neraka maka kekal di dalamnya. Kemudian syafaat yang ke-8, yang terakhir yang beliau sebutkan, adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh orang yang beriman masuk ke dalam jannah. Ya, seluruh orang yang beriman masuk ke dalam jannah. Tapi ini 8 jenis syafaat, 4 di antaranya apa yang disebutkan oleh Asy-Syari Al-Allamah Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Malkhali pada syarah beliau tentang pembahasan syafaat. Kita masuk pembahasan berikutnya. Qala al-muallif al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa uminu bi anna al-jannata wan-nara makhluqatan wa annahuma al-yawma mawjudatan. Kata beliau rahimahullah, dan aku beriman bahasanya al-jannah dan an-nar makhluqatan, kedua-duanya telah diciptakan. Wa annahuma al-yawma mawjudatan, dan keduanya al-jannah dan nar ya sekarang ini mawjudatan, sudah ada. Jadi antara akidah beliau al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, meyakini bahwasannya al-jannah dan an-nar keduanya telah diciptakan, keduanya telah ada. Dan persaksian akan benarnya jannah, benarnya an-nar, bahwa kedua-duanya sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diantara 5 perkara yang disebutkan pada hadis Ubadah ibn Al-Thamid, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bagi siapa yang mempersaksikan 5 perkara tersebut untuk dimasukkan ke dalam jannahnya bagaimanapun keadaan amalannya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Kemudian kita lihat keterangan Asy-Syari Al-Allamah Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Malkhali rahimahullah. Qala hadha aydan min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah al-imanu bil jannati wan nar wa annahuma makhluqatani wa mawjudatani kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga termasuk di antara mu'taqad atau keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yakni beriman dengan al-jannah dan an-nar, beriman dengan, ya, bahasa umumnya di sini surga dan neraka. Bahasanya keduanya al-jannah dan an-nar makhluqatani wa mawjudatani, keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keduanya sudah ada. Ini keyakinan Ahlus Sunnah berdasarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya berita dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Berbeda halnya dengan keyakinan kelompok yang menyimpang, ya, di antaranya kelompok Mu'tazilah dan yang semadhab dengan mereka di kalangan Jahmiyah, dan termasuk pengusungnya, ya, di masa kita, ya, kelompok yang berjalan di atas akidah i'tizal, akidah Mu'tazilah, yang mereka demikian mempertuhankan akal dan menjadikan akal sebagai pedoman di dalam menghukumi perkara-perkara yang ada. Ya, semisal kelompok Hizbut Tahrir. Ini adalah Mu'tazilah, ya, akidahnya akidah i'tizal. Di mana mereka menyatakan bahwa al-jannah dan an-nar, ya, ini belum ada. Karena kalau jannah dan nar sudah diciptakan, ya, sementara, ya, menurut mereka, ya, belum ada pembalasan terhadap amalan, belum ada yang dimasukkan ke dalam keduanya, ya, ini perkara yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari melakukan sesuatu yang sia-sia. Baik. Ya. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi beliau menjelaskan bahwa pengingkaran mereka Mu'tazilah, ya, pengingkaran mereka bahasanya surga, al-jannah dan an-nar telah ada, telah diciptakan. Ini karena dilandasi dengan, ya, prinsip sesat mereka, di mana mereka, ya, menghukumi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ya, mereka mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian juga mereka mengilzam Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang lainnya. Ya, termasuk dalam prinsip mereka, ya, bahwa jika seorang beramal soleh, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam jannah dengan amal solehnya itu. Jika seorang berbuat dosa, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Ya, ini diantara sekian banyak kelancangan orang-orang Mu'tazilah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam, kata Asy-Syarih Al-Allamah Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fa ahlus sunnati wal jamaah التابعون للسلف الصالح Maka ahlu sunnah wal jamaah, para pengikut salafus salih, para pengikut sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, la yashukkuna fi dhalika wa la yataraddaduna. Mereka tidaklah ragu, tidak pula bimbang akan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah menciptakan al-jannah dan an-nar, dan keduanya sudah ada. Ya. Ahlus sunnah tidak ragu akan apa yang Allah dan Rasulnya beritakan tersebut. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala akhbarana 'anil jannati wan nar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada kita tentang jannah, demikian pula tentang nerakanya. Kemudian wa dzakara nu'utal jannati wa sifati ahliha wa dzakara an-nar wa sifati ahliha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang sifat-sifat jannah. Demikian pula sifat-sifat orang-orang yang akan menghuninya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang neraka. Demikian pula menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang akan menjadi penghuninya. Disebutkannya oleh Allah tentang sifat-sifat al-jannah, termasuk diantaranya bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai, di antara sifat dari sifat jannah yang Allah beritakan. Demikian pula tentang neraka. Semua ini menunjukkan bahwa keduanya sudah ada, keduanya sudah diciptakan. Di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan tentang keduanya, sayangnya dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan atau menyebutkan, memberitakan tentang al-jannah, u'iddat lil muttaqin. Tentang an-nar, Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan, u'iddat lil kafirin. Wa jannah disiapkan, ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Kita semua mengetahui bahwa makna disiapkan menunjukkan sesuatu itu sudah ada. Ya. Karena kalau ada di antara kita, coba disiapkan, sudah siap, ya. Mana? Oh, belum ada. Ya. Kira-kira orang yang diajak bicara ini berakal enggak ini? Ya. Ketika dikatakan disiapkan, menunjukkan bahwa perkaranya itu sudah ada. Ya, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang jannah, u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa jannah sudah diciptakan, jannah sudah ada. Demikian juga tentang neraka ini. Kemudian wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi anna al-jannata wan nara mawjudatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bahwa jannah dan nar kedua-duanya sudah ada. Wa hadza kama aslaftu, dan yang demikian sebagaimana telah aku sebutkan sebelumnya, mu'taqadu ahli al-haqqi as-sa'irin 'ala nahji as-salafi. Yang demikian merupakan keyakinan ahlul haq, keyakinan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, yang berjalan di atas jalan as-salafus salih. Kata beliau, bikhilafi ahlil bid'i, berbeda halnya dengan keyakinan ahlul bid'ah, alladzina la yu'minuna bi annal jannata wan nara mawjudatan, di mana mereka tidak beriman bahwa al-jannah dan an-nar kedua-duanya sudah ada. Ini sebagaimana yang telah disebutkan, wa yarawna anna wujudahuma al-ana dharbun min al-abathi. Mereka berpandangan bahwa andai ya keduanya sudah ada sekarang, maka ini sebuah bentuk kesia-siaan. Kenapa? Li'annahu la yadkhuluhuma ahadun. Karena sungguhnya kalau sekarang ya mereka belum ada satupun ya yang memasukinya. Ya, memasuki al-jannah maupun memasuki an-nar. Kal jahmiyati al-mu'attilah, sebagaimana keyakinan orang Jahmiyah, ya, kelompok yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Juga yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah. Sementara kita ketahui bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang jannah, demikian pula tentang neraka, apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana akan disebutkan pada adillah berikut ini, yakni pada keterangan Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian alladzina ab'adahumullahu subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjauhkan mereka ya dari kebenaran, dan akibatnya mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keadaan Jahmiyah ya sebagaimana diterangkan oleh para ulama, kekufuran mereka orang-orang Jahmiyah itu lebih kufur daripada orang-orang Yahudi, lebih kufur daripada orang-orang Nasrani. Ini keadaan Jahmiyah. Oleh karena itu, mereka ketika menyebutkan tentang kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam, ya, dari 72 golongan yang terancam masuk ke dalam neraka, mereka tidak menyebut tentang Jahmiyah. Dikarenakan Jahmiyah dengan penyimpangan dan kebidahannya telah keluar dari Islam, bukan termasuk dari bagian dari Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka dari al-haq, menjauhkan mereka dari rahmatnya? Bisababi maktasabu wajtarahu minas sayyiati wabta'adu an wahyillahi wahakkamu uqulahum al-khati'ata. Dikarenakan apa yang telah mereka upayakan, yang telah mereka tempuh, minas sayyiat, dari berbagai kejelekan, dan mereka menjauh dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan akal-akal mereka sebagai hakim, menjadikan akal-akal mereka sebagai penentu ya di dalam setiap permasalahan agama yang ada di hadapan mereka. Mereka menjadikan akal mereka yang khati'ah, akal mereka yang sesat itu sebagai hakim. Fa'ankaru wujudal jannati wan nar, wujudal jannati wan nar, mereka mengingkari wujud atau keberadaan al-jannah dan an-nar. Bahkan ketika sebagaimana maklum, ya, mereka mengingkari seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sifat-sifat yang, ya, orang yang berakal tidak akan mungkin tergambar adanya sesuatu yang bersifat seperti itu. Ya, sampai kata para ulama, coba bedakan antara apa yang kamu sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Niscaya tidak akan ada beda. Ya. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita hakikatnya, ya, orang-orang Jahmiyah, ya, ingin mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faraddu bihadzal inkari nuzulul kitabi was sunnati al-mutsbitati liwujudil jannati wan nar. Maka mereka dengan pengingkaran dengan perkara ini, yakni dengan akal mereka yang rusak yang menghukumi bahwa kalau jannah dan nar itu sekarang sudah ada, berarti ini sesuatu yang sia-sia. Akhirnya mereka mengingkari nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah yang menetapkan akan keberadaan Al-Jannah dan Nar. Wa annahuma makhluqatan, yang bahwasanya keduanya Al-Jannah dan Nar sudah diciptakan. Mereka mengingkari dengan sebab apa yang mereka tetapkan oleh akal-akal mereka yang rusak tersebut. Wa amma Ahlus Sunnati wal Jamaah faqad istanadu fi isbatil jannati wan nar wa annahuma makhluqatan mawjudatan ila nususil kitab was sunnah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka di dalam menetapkan adanya al jannah dan nar, bahwa keduanya sudah diciptakan, bahwa keduanya sudah ada, mereka menyandarkan keyakinan mereka kepada nas-nas, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala asy-syarihu Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه الله تبارك وتعالى الجنة والنار. نبي صلى الله عليه وآله وسلم telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya jannah dan nar. Ra'aha ra'yal ain, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, melihat jannah, melihat nar, ra'yal ain, ini dengan penglihatan, ya, mata beliau, ya, bukan dengan basirah, ya, dengan basar, ya, penglihatan mata, mata yang ada di kepala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di mi'rajkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini faqad kana yusalli bi ashabihi salatal kusuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat mengimami para sahabatnya, yusalli bi ashabi, yaitu salat mengimami para sahabatnya, salatal kusuf, salat gerhana. Jadi yang terjadi ketika itu gerhana matahari. Dan ini satu-satunya kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kusuf. Faqala li ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya. Jadi setelah beliau selesai dari salatnya, laqad ra'aitu fi maqami, dan sungguh aku telah melihat dari tempat berdirinya aku ini, kulla syai'in wa'idtum bih, segala sesuatu yang kalian telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Hatta laqad ra'aituni uridu an akhudha kitfan minal jannati hina ra'aitumuni ataqaddamu. Dan aku ya telah berkeinginan ketika diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang dijanjikan untuk kalian, aku berkeinginan untuk memetik ya, dari buah jannah, sebagaimana ketika itu kalian melihatku maju. Jadi ketika beliau diperlihatkan tentang isi jannah dan beliau berkeinginan untuk memetik buah jannah, menunjukkan sekali lagi diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jannah. Kemudian walaqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'dhan hina ra'aitumuni ta'akhartu. Dan sungguh aku melihat jahannam. Jahannam nama dari nama-nama an-nar. Dan sungguh aku melihat jahannam di mana sebagian terhadap sebagiannya saling menghancurkan. Ya, saling melahap. Ini aku lihat tatkala kalian melihatku ta'akhartu, yakni aku mundur. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan ya, terkena sehingga beliau mundur. Menunjukkan dari sini ya, bahwa keduanya sudah ada, karena tidak mungkin diperlihatkan kepada beliau sesuatu yang tidak ada. Kemudian pada riwayat Ibn Abbas, hadis Ibn Abbas di dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Inni ra'aitul jannah." Masih pada kejadian yang sama. Ya, kejadian yang sama yakni pada peristiwa salat kusuf beliau. "Wa tanawaltu unkudan." Dan aku berusaha untuk meraih satu tangkai atau tandan dari buah jannah. Walau asabtuhu la akaltu minhuma baqiyatid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seandainya aku bisa mendapatkannya, niscaya kalian akan bisa makan dari buah jannah tersebut. Dan buah itu akan terus ada, tidak akan habis selama berlangsungnya kehidupan dunia. Ya, ini menunjukkan kepada kita ya, sesuatu yang berasal dari jannah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kekal seperti itu. Ya, tidak akan habis buah tersebut seandainya Allah subhanahu wa ta'ala izinkan untuk nabinya sallallahu alaihi wa sallam memetiknya. Kemudian wara'aitun nar, falam ara manzaran kal yaumi qattu afdha. dan aku melihat neraka. Dan tidak pernah aku melihat pemandangan sebagaimana hari ini, sekalipun yang lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada yang beliau lihat di saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang neraka. Dan satu hal yang perlu untuk diingatkan, di mana ya terkadang sebagian buku-buku agama ya terkadang memberikan ilustrasi tentang perkara gaib semisal ini, ya jannah, demikian juga an-nar, ya maka perlu untuk diingatkan supaya jangan sampai dibuat ilustrasi yang akhirnya ya orang menganggap ah cuma seperti itu ternyata, ya sehingga mereka tidak takut dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang neraka. Kemudian Nabi menyatakan wa raaitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku menyaksikan bahwa ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Qalu, kata para sahabat, bima ya Rasulullah? Dengan sebab apa wahai Rasulullah yang menjadikan kebanyakan wanita ya menjadi penghuni neraka? Qala bi kufrihin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dikarenakan kekufuran mereka. Para sahabat heran dan bertanya, ayakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka mengkufuri, tidak mensyukuri al-ashir yakni az-zawj, tidak mensyukuri suaminya, ya mengkufuri kebaikannya. Kata Nabi, lau ahsanta ila ihdahunna الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, berbuat baik kepada istrinya, الدهر كله, sepanjang waktu, ya dari mulai membuka mata hingga menutup mata, ya, terus berbuat baik kepada istri, kemudian dia melihat darimu satu perkara yang tidak dia sukai, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, niscaya dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat satu kebaikanmu darimu. Ini yang menjadi sebab kenapa mereka menjadi kebanyakan jadi penghuni neraka. Maka di sini hal yang penting untuk ya semuanya ya saling mengingatkan akan ancaman Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita. Panjangan nanti. Baik, insyaallah ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu taala alam, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.